Pewarna kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, banyak riwayat yang menyebutkan beliau suka warna putih. Ya, suka warna putih dan kebanyakan jubah beliau berwarna putih. Kadangkala sebagian riwayat warna hijau. Ya, kadangkala hitam. Ya, imamahnya. Ya. Insyaallah taala pada waktunya nanti kita jabarkan lebih detail pembahasan seputar libas biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.